ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد kaum muslimin muslimat bapak-bapak ibu-ibu saudara saudari adik-adik dan anak-anakku para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah dan juga para pendengar setia di Radio Insani 88.8 FM dimanapun Anda berada rahimani wa rahimakumullah serta para pemirsa Usman TV dan juga Ahsan TV dimanapun Anda berada rahimani wa rahimakumullah. Kita masih bersama hadis-hadis tentang al-mujahadah yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Babul Mujahadah kitab Riyadu As-Salihin. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah taala kita akan bersama hadis ke 102 dan 103 dan bila memungkinkan bersama hadis ke 104 bahkan mungkin 105. Baik, kita akan mulai dari hadis ke 102. Masih tentang mujahadah. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ats-tsaminu berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala hadis yang ke-8 itu ke-8 dalam bab mujahadah. An Abi Abdullah Hudzaifah bin al-Yamani Hudzaifah bin al-Yamani radhiyallahu taala anhuma dari Abu Abdullah bapaknya Abdullah ya. Siapa Hudzaifah ibnul Yaman. Sahabat yang bernama Hudzaifah ibnul Yaman. Ini yang dikenal sebagai sahabat pemegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat yang paling tahu tentang orang-orang munafikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah meridai beliau dan juga bapaknya. Qal beliau berkata, Hudzaifah ibn al-Yaman, "Shalaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin." Suatu malam aku ikut salat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu salat malam. Ini menunjukkan bahwa salat malam boleh dilakukan secara berjamaah. Ya. Walaupun jangan dibuat persetujuan kesepakatan terlebih dahulu. Jadi kumpul gitu ya. Ayo kita sholat. Sholat. Suatu saat mungkin begitu bisa. Tapi kalau dijadwal itu sebagian ulama atau banyak diantara ulama tidak memperkenankan hal itu. Adapun sholat Ramadan itu beda. Karena justru berjamaah di sholat malam hari Ramadan itu sangat disyariatkan. Bahkan disebutkan keutamaannya seperti sholat semalam suntuk. Man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyama al-lailah. Barang siapa yang melakukan sholat malam di bulan Ramadan bersama imam sampai imamnya selesai. Kalau imamnya sholat 8 rakaat ya ikut sampai 8 rakaat. Kalau imamnya sampai 11 ya, ikut sampai 11. Kalau imamnya 20 rakaat atau 23 rakaat ya ikut sampai selesai. Maka akan ditulis baginya pahala salat semalam suntuk ya. Kutiba lahu qiyamah al-lailah. Jadi kalau salat Ramadan beda. Itu memang disyariatkan dilakukan secara berjamaah. Adapun sholat-sholat malam di luar Ramadan boleh dilakukan secara berjamaah tapi insidental. Shalaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallama dzata lailatin. Suatu malam aku sholat atau ikut sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faftatahal baqarata. Maka beliau pun setelah surat Fatihah mulai membaca surat Al-Baqarah. Maka ketika mengikuti bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqultu, maka aku pun membatin berkata dalam hati, yarka'u indal mi'ah. Ini pasti kemungkinan Rasul sallallahu alaihi wasallam baca surat Al-Baqarah sampai 100 ayat. 100 ayat berarti sudah sepertiganya lebih. Nah, surat Al-Baqarah sekitar berapa? 286 ayat. Jadi kalau 100 sepertiga lebih, ya. Ini paling 100 rukuk. Thumma madha. Ternyata setelah sampai 100, Rasul sallallahu alaihi wasallam masih melanjutkan. Belum rukuk, ya. Faqultu yusalli biha fi rak'atin. Maka aku pun batin lagi. Kelihatannya beliau akan menyelesaikan surat Al-Baqarah dalam satu rakaat dan setelah itu rukuk. Ya, setelah itu rukuk. Famadha. Ternyata terus beliau baca. Ketika surat Al-Baqarah hampir selesai, terus kok belum ada tanda-tanda mau rukuk. Fakultu yarka'u biha. Maka aku pun batin, tapi pasti kalau selesai Al-Baqarah rukuk. Jadi di sini meyakinkan lagi. 100 rukuk. Perkiraan kedua paling Al-Baqarah selesai rukuk. Tapi begitu mendekati selesai kok masih enak bacanya begitu ya. Kayak belum ada tanda-tanda apa? Capek, belum ada tanda-tanda mau rukuk. Dia meyakinkan lagi. Ini selesai Al-Baqarah, jelas-jelas rukuk ini. Ya, jelas-jelas rukuk. Ini itu yang ada dalam benak siapa? Hudzaifah Ibnul Aiman. Terjemahannya kurang lebih seperti itu, ya. Karena di sini ada pengulangan ketika surat Al-Baqarah belum selesai, maka saya terjemahkan ini penguatan dari apa? Bisikan-bisikan Hudzaifah dalam hati. Selesai Al-Baqarah, famadha. Ternyata baca lagi. Bahkan kata Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, faqultu yarka biha thumma iftatahan nisa, atau faqultu yarka biha. Di sini komanya sebetulnya di sini ya. Jadi ketika surat Al-Baqarah ternyata lanjut. Begitu sampai akhir surat Al-Baqarah, yarka biha. Ini pasti rukuk ini. Ya. Ternyata apa? Summa iftatahan nisa. Ternyata beliau mulai membaca surat An-Nisa. Ya. Faqara'aha, beliau baca sampai selesai. Summa iftataha Ali Imran. Kemudian beliau selesaikan An-Nisa. Kemudian membaca Ali Imran. Faqara'aha. Yaqra'u mutarassila. Beliau membacanya dengan mutarassila. Dengan tartil. Bacaan yang apa? Yang pelan. Ahkam huruf dan ahkam tajwidnya. Itu semuanya dipenuhi. Ya. Tidak ada huruf yang ditelan. Tidak ada yang tidak ikhfa. Yang harusnya ikhfa. Tidak diikhfakan, tidak ada yang harusnya panjang, tidak dipanjangkan, mutarassilah. Ini membaca sesuai dengan hukum apa? Hukum tajwid. Idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha. Dan beliau apabila melewati satu ayat yang di dalamnya ada perintah tasbih, atau ayat itu berkonsekuensi agar kita bertasbih, mensucikan Allah, maka beliau bertasbih. Saya tambah dawa. Wa idza marra bisualin sa'al. Kalau ada ayat-ayat yang butuh diminta, diminta ayat-ayat yang di situ ada perkara-perkara yang bisa diminta kepada Allah, sa'ala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun minta kepada Allah. Misalnya ayat itu lewat tentang surga, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun minta surga. Ketika ayat itu lewat tentang penyebutan neraka, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun minta pada Allah untuk dilindungi dari api neraka. Wa idza marra bi ta'awudzin ta'awwada. Kalau lewat dengan sesuatu yang layak untuk dimintakan perlindungan, ta'awwada. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun meminta perlindungan. Ya. Kalau ada ayat yang lewat minta ampunan, Rasul sallallahu alaihi wasallam minta ampun, begitu seterusnya. Summa raka'a. Baru setelah itu ruku. Jadi beliau salat malamnya itu pernah diriwayatkan baca surat apa? Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Urutan sebetulnya kan Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Ini kalau dalam mushaf urutannya begitu. Tapi ketika sholat, beliau mendahulukan surat An-Nisa. Makanya ulama mengatakan, boleh bagi kita untuk tidak urut dalam membaca surat. Ya, mendahulukan yang di belakang, dan membelakangkan yang di depan. Ya, dalam hal ini, Ali Imran sama An-Nisa. An-Nisa dibaca dulu, Ali Imran belakangan. Kalau di masjid-masjid kita ya antara Kul huwallahu ahad sama Kul a'udhu bi rabbil falaq. Duluan mana di dalam mushaf? Al-Ikhlas ataukah Al-Falaq? Al-Ikhlas. Kalau dalam mushaf itu duluan Al-Ikhlas. Tapi banyak di antara kita itu dalam sholat sunnah, ya kan? Terus dalam pengimaman itu yang didulukan surat Al-Falaq atau An-Nas, baru setelah itu Al-Ikhlas. Boleh atau tidak seperti itu? Boleh. Kemudian Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa itu berapa juz? Sekitar 5 juz. Kurang atau lebih? Lebih. 5 juz 2 lembar. Ya, sekitar 5 juz 2 lembar. Jadi 4 halaman. 4 halaman lebih dikit. Nah, itu sekitar itu. Wallahu ta'ala alam. Jadi sunnahnya kalau ingin memperpanjang yang sholat, ya di sholat malam. Sholat malam itu tempat untuk memperpanjang bacaan. Ya, tempat untuk memperpanjang bacaan. Adapun sholat jamaah, maka sang imam harus memperhatikan kondisi makmum. Mungkin di antara makmum ada yang punya hajat. Entah hajat kaitannya dengan kesehatan, atau mungkin hajat-hajat yang perlu segera dilaksanakan. Misalnya kalau yang kesehatan, orang-orang tua yang mungkin kalau berdiri terlalu lama sudah tidak kuat. Atau juga misalnya kalau bangkit dari rukuk kecepatan, bangkitnya belum selesai, imamnya sudah sujud. Nah, ini juga harus diperhatikan. Nah, sebagian jamaah itu bangkit dari sujudnya butuh waktu yang lama. Oh, bangkit dari rukuknya juga demikian. Makanya jangan langsung apa? Begitu sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, jangan cepat-cepat. Kasih jeda. Nanti insya Allah akan saya terangkan dari hadis ini, ulama membuat sebuah istimbat bahwa salat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu apa ya? Seirama, panjangnya itu hampir sama antara berdirinya, rukuknya, dari hadis ini insyaallah taala. Jadi kalau rukuk itu, bahkan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, setelah rukuk namanya apa? Iktidal. Iktidal itu dalam sholat hukumnya apa? Sunnah ataukah wajib ataukah rukun? Rukun sholat. Iktidal itu adalah apa? Rukun sholat. Jadi harus dikerjakan. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, salah satu rukun sholat yang sering terdolimi itu artinya yang lain dikasih hak, yang ini kurang haknya, itu adalah iktidal. Kenapa? Yang lain biasanya bisa lama, berdiri bisa lama, rukuk bisa lama, begitu iktidal, Samiallahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamdu, Allahu akbar. Itu kalau tasbih aja enggak sampai 3 tasbih. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Belum sampai 3 tasbih itu sudah dalam, belum sampai hitungan 3 tasbih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, sudah sujud. Sudah menuju ke sujud. Makanya beliau mengatakan salah satu rukun sholat yang sering terdolimi itu adalah iktidal. Ini perlu dicatat nih. Ya. Terkadang kita baru bangkit, imam sudah apa? Sujud. Itu kita yang sehat. Alhamdulillah. Lah bapak-bapak yang punggungnya itu, kalau mau meluruskan punggung butuh apa? Waktu. Butuh tempo. Itu lebih kesulitan lagi. Bahkan mungkin dia nanti belum sampai tegak, sudah apa? Ke arah sujud. Nah ini imam, kita sebagai imam, perlu memperhatikan yang seperti ini. Bukan masalah panjang pendeknya, bacaan saja. Oh, anu ada Bapak Fulan ikut. Ini kayaknya Bapak Fulan tuh kalau dari berdiri menuju sujud prosesnya agak lama. Berarti caranya bagaimana? Berarti sujudnya agak ditunda sedikit, dipanjangkan dikit supaya Bapak Fulan ini bisa apa? Bisa sampai ke arah sujudnya. Ini perlu diperhatikan oleh imam. Ini dalam sholat apa? Berjamaah. Mungkin ada yang punya hajat kesehatan. Atau hajat, mungkin punya kondisi yang tidak memungkinkan untuk sholat terlalu apa? Lama. Ada juga yang punya hajat untuk segera diselesaikan. Ya misal mungkin sholat di rumah sakit. Jadi imam. Namanya di rumah sakit itu orang-orang lagi apa? Ngantre dokter, terus apa lagi? Nunggu pasien. Apa lagi ya? Pokoknya yang berkaitan dengan, diantaranya dokter yang sedang siap-siap operasi. Kalau panjenengan suatu saat jadi imam di rumah sakit, maka harus memperhatikan hal-hal ini. Jangan sholat di rumah sakit panjang banget. Ya, dengan sekian banyak jamaah, dengan sekian berbagai kepentingan yang segera diselesaikan, dokter yang mau segera operasi, ada gak ya dokter lagi operasi ditinggal untuk sholat? Kalau itu enggak ya, tapi dokter ini mungkin mau segera istirahat habis operasi, atau mau operasi, atau pasien sedang nunggu, atau penunggu sedang menunggu keluarganya, atau seorang pasien sedang menunggu antrean. Jangan panjang-panjang. Termasuk juga di bandara. Ya. Sholatnya masya Allah tua banget nih misalnya. Sampai panggilan terakhir. Disebut nama imamnya lagi. Ya. Yang seperti ini hajat yang harus segera diselesaikan. Maka jangan terlalu panjang. Atau mendengar tangisan bayi di tempat jamaahnya ibu, ibu-ibu. Wah ini berarti jamaahnya ada punya hajat yang segera diselesaikan. Maka kita perpendek sholatnya tanpa mengurangi kesempurnaan apa? Sholat. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi kalau mau panjang dalam sholat, silahkan di sholat apa? Sholat malam. Adapun sholat berjamaah, sholat wajib menyesuaikan kondisi makmum. Kalau makmumnya terbiasa untuk sholat panjang, tidak ada masalah. Atau di masjid itu sudah terbiasa dengan sholat panjang, yang dibaca juz 29, juz 28, kadang juz 27, yang belakang-belakang, qaf ke bawah, ya, sampai qaf, sampai juz-juz belakangan misalnya, atau al-hujurat sampai belakang, tidak ada masalah. Bahkan mungkin surat-surat yang panjang. Kalau memang sudah terbiasa seperti itu, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala alam bi as-sawab. Nah. Faqara'aha thumma iftataha Ali Imran wa qara'aha yaqra'u mutarassilan idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha wa idza marra bi su'alin sa'ala wa idza marra bi ta'awudin ta'awwada thumma raka'a faja'ala yaqulu. Kemudian setelah itu beliau baru rukuk, kata Hudzaifah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca subhana rabbiyal azimi. Berapa kali? Berapa kali? Tiga. Coba kita baca. Fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi. Dan ternyata rukuk beliau hampir mirip dengan berdirinya. Kira-kira berapa kali bacanya? Tadi kan bacanya berapa juz? 5 juz lebih ya. 5 juz lebih. Ya, nek sak juz diwaca tartil, mungkin tartilnya orang Arab yang lancar ya, bisa 30 menit misal. Atau setengah jam satu juznya. Kalau kita kan 30 menit itu kalau bacane cepet, ahkame tajwid rodok diilang-ilang. Nggih, Pak Suhada. Kudune dengung ora didengungke, tur dengunge titik wae. Ya, kudune mat wajib kewajibane dikurangi misalnya begitu ya. Atau gimana lah mungkin ya. Tapi kalau beliau yang membacakan fasih ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam fasih, tartilnya beliau mungkin bisa lebih lancar daripada apa pelannya kita ya, pelannya atau cepatnya kita lebih lancar dari cepatnya kita. Kalau sudahlah taruhlah satu juz setengah jam, satu juz setengah jam. Kalau lima juz lima juz ya berarti dua setengah jam. Itu berdirinya. Rukuknya wa kana ruku'uhu nahwan min qiyamihi. Rukuknya itu mendekati panjang berdirinya. Dua setengah jam mendekati. Mendekati dua setengah jam. Kira-kira berapa? Dua jam apa dua seperempat? Ya ambillah rasa hakeh-hakeh lah ya. Dua jam saja. Kita korting setengah jam. Berarti rukuknya 2 jam. Ini apa gambaran apa namanya? Secara global saja ya. Kalau secara rincinya kan kita tidak, saya tidak tahu. 2 jam rukuk, kira-kira bacanya berapa kali itu? Subhana rabbiyal azim. Bacanya seperti 5 juz ya kan. Berarti berapa itu? Subhana rabbiyal azim kalau di dalam Quran berarti kayak dijejer berapa kali itu ya? Tiga jejeran ya. Tiga subhana rabbiyal azim itu satu baris. Ya. Berarti kalau mau lima, kalau ke bawah satu muka itu Ada berapa Quran Saudi, ada berapa baris? 15 ya. 15 ping telu. Berarti satu muka itu sudah 45 kali. Ya. Balik lagi 45 kali. Ini gambaran biar kita menggambarkan, oh, bisa memahami, oh ternyata orang ming ping telu. Baru satu muka aja udah 45 kali. Kan mendekati bacaan Quran tadi. Ini rukuknya. Jadi ternyata bukan cuma tiga kali. Menyesuaikan panjang berdirinya. Summa qala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, sami Allahu liman hamidahu, rabbana lakal hamdu. Kemudian mengucapkan apa? Menang. Ada bacaan-bacaan setelah rukuk ya. Nanti insya Allah yang paling sederhana akan saya sampaikan. Berapa lama dia iktidal? Kata Hudzaifah ibnul Yaman, thumma qama qiyaman tawilan. Dia beriktidal, berdiri dengan cukup lama. Iktidal ini. Tadi rukuknya 2 jam, berdiri 2,5 jam. Ini gambaran kasar nggih. Berdiri 2,5 jam, rukuk 2 jam, ya. Kemudian qariban mimma raka. Berdiri iktidal mendekati rukuknya. Jadi hampir 2 jam. Kalau mau main korting setengah jam ya terlalu ekstrim sebetulnya. Tapi tidak apa-apalah. Anggap saja iktidalnya berapa? 1,5 jam. Bacanya gimana? Sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu. Niku pinten jam niku maca ngoten iki? Berapa jam untuk membaca subhana rabbana lakal hamdu? Ya, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu. Berapa jam? Enggak, kalau ini kita ucapkan menghabiskan waktu berapa jam? Satu kali mengucapkan. Enggak sampai 1 menit. Terus sisanya untuk apa? Padahal masih 1,5 jam. Melongo, meneng bae, ngantuk, ya baca doa. Di antaranya diriwayatkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membaca li rabbi alhamdu. Li rabbi alhamdu. Kalau mau digandeng li rabbil hamdu, li rabbil hamdu, li rabbil hamdu. Untuk Rabbku segala puji, untuk Rabbku segala puji, untuk Rabbku segala puji. Terus begitu sampai 1,5 jam. Ini dalam sholat malam beliau. Itu tadi gambaran kotor 1,5 jam. Jadi jangan dihitung saklek. Ya. Thumma qala sami Allahu liman hamdah, rabbana lakal hamdu. Thumma qama qiyaman tawilan qariban mimma raka. Thumma sajada. Setelah itu baru sujud. Lihat. Iktidal yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekati panjangnya ruku. Ruku yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekati panjangnya berdiri. Jadi jangan sampai kalau kita jadi imam iktidalnya cepet banget. Itu nyalai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Samiallahu liman hamidah. Allahu akbar. Kecepetan. Paling tidak kita samakan dengan ukuran rukuknya lah. Paling tidak. Karena kita untuk mengikuti persis seperti yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam begini sulit. Ya. Umar bin Abdul Aziz kalau tidak salah, beliau sekali rukuk biasanya membaca tasbih 10 kali. Rukuknya kemudian sujudnya itu ada yang menghitung sampai bisa 10 kali. Itu lama beliau. Tapi kembali lagi kita memperhatikan siapa yang sholat di belakang kita. Mungkin ada bapak-bapak yang esek. Esek ini guna apa? ampek, pega. Kalau sujud atau rukuk terlalu lama, nanti apa? Pega. Pega atau ampek atau esek. Nah ini perlu kita perhatikan, karena orang tua biasanya seperti, ada yang seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Thumma sajadah. Nah baru setelah itu sujud dan membaca Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Berapa panjangnya? Kata Hudzaifah ibnul Yaman, fakana sujuduhu qariban min qiyamihi. Sujudnya mendekati berdirinya. Ini berdiri iktidal. Iktidal 1,5 jam. Main potong berarti sujud pertama 1 jam. Ya, Allahu Akbar. Itu gambaran mujahadahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa mempraktekkan seperti itu di salat-salat malam kita? Atau di sholat-sholat sunnah rawatib kita, atau di sholat-sholat mutlak yang kita lakukan, masuk masjid, setelah sholat tahiyatul masjid duduk, tahu-tahu pingin sholat, boleh dipanjangkan, ya, boleh dipanjangkan. Silahkan. Kecuali yang saya tahu, sholat qobliyatal fajr atau yang disebut dengan rok'ata al fajr atau rok'atani qoblal ghodah, 2 rakaat sebelum sholat subuh, sunnahnya dilakukan dengan pendek. Saya dapatkan kadang sebagian jamaah kalau sholat qoblal fajr itu lama. Ketahuilah sunnahnya justru dilakukan secara apa? Pendek. Ini untuk qoblal fajr. Karena pernah diriwayatkan oleh seorang sahabat, beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan 2 rakaat sebelum fajar, sholatnya pendek, bahkan beliau mengatakan seakan-akan beliau kayak tidak membaca Fatihah. Tapi membaca atau tidak? Jelas membaca. Fatihah itu apa? Rukun sholat. Kalau tidak membaca, sholatnya tidak sah. Tapi saking cepatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sholat, seperti kayak tidak baca Fatihah. Kita bagaimana kalau kita apa biar cepat enggak usah baca Fatihah? Tidak. Fatihah harus. Tapi bacaannya dipercepat. Atau kalaupun tidak dipercepat, mencukupkan diri dengan Fatihah saja. Itu bisa. Atau mau nambah dengan suratan pun, suratan yang apa? Pendek. Itu khusus untuk apa? Sholat. Sholat sunnah apa? Qobliyatal fajr. Adapun yang lain, silahkan digunakan untuk ajal berpanjang-panjang di dalam sholat. Sholat duha. Dan sholat-sholat lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saya kira ini yang bisa kita pelajari dari hadis ke-8. Hadis ke-9 sama. Hadis ke-9 sama, ya, kata beliau at-tasi' yang ke-9. Jadi enggak perlu saya panjang lebar. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Ibnu Mas'ud, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, "Shallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallama lailatan suatu saat aku ikut sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Fa'atolal qiyama. Beliau pun ternyata memperpanjang berdirinya. Bacaannya panjang. Hatta hamamtu bi amrin su'in. Sehingga aku bertekad untuk melakukan satu perbuatan yang buruk. Qila. Kemudian sahabat bertanya, sahabat yang lain, murid-muridnya Ibnu Mas'ud bertanya, "Wa ma hamamta bihi? Apa yang kau inginkan dengan perbuatan buruk itu? Maksudnya apa?" Qal, beliau menjelaskan, "Hamamtu an ajlisa wa ada'ahu." Muttafaqun alaih. Aku bertekad untuk duduk. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam salat panjang tinggal lungguh. Wa ada aku biar Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Berdiri. Nanti giliran rukuk saya mau ikut berdiri baru rukuk. Itu maksudnya bukan kok ditinggal apa? Ditinggal pergi. Kalau kita iya tinggal melayu gitu kan. Imame kedawan, melebune paling keri ya. Salame paling cepat. Ya, sebagian dari kita mungkin begitu. Kalau ini enggak, pingin melakukan perbuatan buruknya duduk saja, ngikuti sholat tapi sambil duduk. Ya, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini menunjukkan mujahadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga mujahadahnya para siapa? Para sahabat. Mereka sudah tahu sholatnya Kanjeng Nabi itu panjang-panjang. Lah kok dalam tanda petik nekat melu. Ya, itu kan berarti udah sebetulnya bersiap, tapi ternyata kesiapan mereka enggak ora tekan. Jadi ternyata kekuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam jauh lebih apa? Besar daripada kesiapan para sahabat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, memberikan kita kefahaman dan juga taufik untuk melakukan amal soleh, bermujahadah meraih kebaikan-kebaikan. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.